curang menimpa kulit yang bening. Perawan desa yang sedang mandi tak sadar kecantikannya. Nyamai di hati setiap hari alam yang tentram dan damai. Di satu hari pagi yang dini mulainya cerita ini. Datang Amtenar kota merusak segala. Dia mulai merayu. Malam perawan desa muda menujuknya. Maka jadilah dia korban. Segera pulang kembali. Pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi. Akibat nafsu.